بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي للحديث معنى secara global hadith ini يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis ini perkara yang selayaknya seorang muslim berada di atasnya. Min quwwati thiqati billahi wat tawakkuli alaihi, yaitu kekuatan kepercayaan kepada Allah dan tawakal yang kuat kepadanya. Wa'tiqadi anna kulla shay'in bitadbirihi wa mashi'atihi, serta meyakini bahwasanya segala sesuatu dengan pengaturan Allah Azza wa Jal dan kehendaknya. Wa min dhalikal asbabu idha sya'allahu rattaba 'alayha nata'ijaha. Dan di antaranya, di antara pengaturan Allah Azza wa Jalla adalah sebab-sebab yang apabila Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan padanya hasil-hasilnya. Fa'addatil matluba biha, maka perkara yang diinginkan pun terwujud dengannya, dengan sebab-sebab tersebut. Wa in syaa mana'aha min ada'i nata'ijiha, dan apabila Allah Azza wa Jal kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi sebab-sebab tersebut dari memunculkan hasil-hasilnya. وَكُلُّ ذَٰلِكَ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ, dan semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى السَّرَاءِ فَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dipuji, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Ar-rakha, sarra, maknanya berdekatan. Demikian pula ad-darra dan syiddah, maknanya berdekatan. وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الْيَقِينِ, dan inilah dia kesempurnaan keyakinan. وَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالنَّاسِ وَمَالَ مَعَ الْأَسْبَابِ فَإِنَّا لَشَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ عَلَىٰ أَيْدِ النَّاسِ مَدَحَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنَلْ مُرَادَهُ ذَمَّهُمْ وَلَامَهُمْ فَهَذَا قَدْ دَعُفَ يَقِينُهُ وَاخْتَلَّ تَوَكُّلُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan adapun orang yang kalbunya bergantung kepada manusia dan condong kepada sebab-sebab, apabila ia mendapatkan sesuatu dari kebaikan melalui manusia, ia memuji mereka. Dan apabila ia tidak mendapatkan keinginannya, ia mencela mereka dan mencaci mereka. manusia, maka orang ini sungguh keyakinannya lemah dan tawakalnya kepada Allah rusak. Thumma khatama sallallahu alaihi wasallam al-haditha bima yu'akkidu wa yuwaddihu ma qarrarahu fi awwalihi بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمته ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengakhiri hadis tersebut dengan perkara yang menguatkan dan menjelaskan apa yang telah beliau tetapkan di awal hadis, yaitu bahwasanya pemberian dan menghalangi pemberian terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmahnya, dan keduanya tidaklah kembali kepada semangat hamba atau kebencian hamba. Munasabatul hadits lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, أن فيه وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat wajibnya menggantungkan qalbu kepada Allah dalam mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Wa khawfihi wa khasyyatihi wahdahu, dan wajibnya takut hanya kepada Allah semata. Wa 'adami liltifati ila al-khalqi bimadhin aw dhammin 'ala ma yahsulu min al-i'ta'i wal man'i, dan wajib untuk tidak berpaling kepada makhluk baik dalam bentuk pujian ataupun celaan atas perkara yang terjadi, baik berupa pemberian ataupun dihalanginya pemberian. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula, yang pertama, wujubut tawakkuli ala Allahi wa khasyiatihi wa talabir rizqi minhu. Wajibnya bertawakal kepada Allah semata, takut kepadanya dan meminta rizki dari Allah Azza wa Jal. Al-thaniyatu, yang kedua, ithbatul qada'i wal qadari, penetapan takdir. Al-thalithatu, yang ketiga, adamul i'timadi alal asbabi, tidak bersandar kepada sebab-sebab. Al-rabi'atu, yang keempat, taqdimu ridallahi ala ridal makhluqi, mendahulukan ridha Allah daripada ridha makhluk. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nasa, barang siapa mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah meridainya dan Allah azza wa jal membuat manusia ridha kepadanya. وَمَنْ إِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ, dan barang siapa mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala marah kepadanya, dan Allah azza wa jal akan membuat manusia marah kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilatul ahadithis sahihah menyebutkan hadis ini dalam nomor hadis 2311. Dan beliau Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis ini sahih baik marfu' maupun mauquf. Wallahu ta'ala a'lam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan iltamasa talaba, iltamasa mencari. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, makna secara global hadith ini, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariq alladhi yahsulu bihi ridallahi waridan nasi. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan jalan yang tercapai dengannya ridha Allah dan ridha manusia. Wat tariqa alladhi yahsulu bihi sakhatullahi wa sakhatun nasi. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga menjelaskan jalan yang tercapai dengannya kemarahan Allah dan kemarahan manusia. Wadhalika anna an-nasa liqusuri ma'rifatihim bil 'awaqib wa ghalabatil mu'athirati 'alayhim qad tata'aradu raghbatuhum ma'a ma syara'ahu Allah mimma fihi salahuhum 'ajilan wa ajilan. Dan hal itu, yaitu bahwasanya manusia karena kurangnya pengetahuan mereka akan akibat-akibat perkara-perkara, dan mereka dikuasai oleh faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, terkadang keinginan mereka bertentangan dengan apa yang Allah Azza wa Jal syariatkan. Di antara perkara-perkara yang padanya terdapat kemaslahatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Wahuna yatamayyazu mawqiful mu'mini sahihil imanu min mawqifi muza'za'il imani. Dan di sini terbedakanlah sikap seorang mukmin yang benar keimanannya dari sikap orang yang goncang keimanannya. Fal mu'minu yu'thiru ridallahi ala ridan nasi. Maka orang yang beriman, dia akan mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Fayastamirru ma'a syar'illahi. Maka dia akan terus-menerus bersama syariat Allah. La ta'khuduhu fillahi laumatu la'imin. Celaan orang yang mencela tidaklah akan mencabutnya, tidak akan mempengaruhinya di jalan Allah Azza wa Jalla. Fayatawallahu Allahu binasrihi. Maka Allah Azza wa Jalla akan menolongnya dengan pertolongannya. Li'annahu qad ittaqallaha. Karena sungguh ia telah bertakwa kepada Allah. Sementara Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. "Wa muza'za'ul imani yu'thiru ridan nasi 'ala ridallahi." Sementara orang yang goncang keimanannya, ia akan mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah. Fayuhaqqiqu lahum matlubahum. wa in kana mukhalifan lima syara'ahu Allah, maka dia pun merealisasikan, mewujudkan untuk mereka keinginan mereka, meskipun hal itu menyelisihi apa yang Allah Azza wa Jal syariatkan. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ خَوْفَ النَّاسَ وَلَمْ يَخَوْفِ اللَّهَ. Dan orang ini pada hakikatnya, sungguh dia takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah. وَسَيَنْعَكِسُ عَلَيْهِ مُرَادُهُ. Dan keinginannya akan berbalik terhadap dirinya. فَيَنْقَلِبُ حَامِدُهُ فِي النَّاسِ ذَامًا. Maka orang yang memujinya dari kalangan manusia akan berubah menjadi orang yang mencelanya. وَلَنْ يُغْنُ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Dan mereka, manusia, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sedikit pun dari siksa Allah Azza wa Jal. فَضَرَّ نَفْسَهُ وَضَرَّ مَنْ أَرَادَ نَفْعَهُمْ بِمَعْسِيَةِ اللَّهِ. Maka dia memadaratkan dirinya sendiri dan memadaratkan orang yang ia ingin memberikan kemanfaatan kepada mereka dengan bermaksiat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.